الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل الأطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما حمد الله عامد وشكر الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر الله أكبر ما عاد علينا من أوائد فضله وجوده ما يعود في كل عبد ويظهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخل ليوم كان شره مستطيرا سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى برحمة الله سبحانه وتعالى بقين النبي صلى الله عليه وسلم تلها برسبدا أفضل أيام الدنيا ayamul ashri seutama hari-hari dunia adalah hari-hari yang 10 yang dimaksud adalah hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah dan dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda ma min ayamin afdalu 'indallahi min ayami ashr Dzulhijjah tidaklah ada dari hari-hari yang lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melainkan hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pula, "Mal 'amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi?" Qalu, "Wala al-jihad." Qala, "Wala al-jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in." Beliau bersabda, "Tidak ada amalan dari hari-hari yang lebih utama melainkan amalan di hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah ini." Maka para sahabat berkata, "Tidak juga jihad, bahwa amal di hari ini juga mengalahkan amal jihad fi sabilillah?" Rasulullah bersabda, "Betul. Tidak pula jihad kecuali seorang yang keluar dalam keadaan membahayakan dirinya dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu ia kembali dengan tidak membawa apa-apa. Artinya ia mengorbankan jiwanya di jalan Allah. Ia kehilangan harta bendanya. Bahkan keluarganya kehilangan dirinya. Itulah yang lebih utama daripada amalan dibanding amalan-amalan di hari yang 10 di bulan Dzulhijjah tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih banyak di dalamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka melainkan hari Arafah. Dan hari Arafah dari hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah tersebut. tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan dari api neraka pada hari itu hamba-hambanya, melainkan hari Arafah. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla mendekat kepada hamba-hambanya. Lalu Allah membanggakan hamba-hambanya itu di hadapan para malaikatnya. Lalu Allah berfirman, apakah yang diinginkan oleh haula? Apakah yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu? Dan dari hadis Qatadah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, siyamu yawma Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ia menghapuskan setahun dari dosa-dosa dan setahun dari dosa-dosa sebelumnya, sebelum tahun ini. Subhanallah, diampuni dosa-dosa dua tahun lamanya, dosa tahun lalu dan dosa tahun ini. Ini adalah keutamaan puasa Arafah. Ini adalah keutamaan hari-hari Arafah. Dan dia sekali lagi dari hari-hari yang 10, hari-hari yang utama. Dan hari Arafah inilah Allah menurunkan ayat yang terakhir yang turun dari kitabullah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah mencukupkan nikmatnya kepada hambanya, menyempurnakan anugerahnya kepada hambanya, dan itu dengan menyempurnakan Islam sebagai agama yang Allah tidak ridai agama yang lainnya selain agama Islam itu. Maka itu turunnya pada hari Arafah. Dan tentu saja hari yang paling utama dari hari-hari yang 10 di awal Dzulhijjah adalah hari-hari atau hari Yaumun Nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalu ayyami 'inda Allah yaumun nahri wa yaumul qarri. Hari-hari yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari sembelihan kurban, hari kita sekarang ini, wa yaumul qarri, itu tanggal 11 Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah, hari yang paling utama dari hari-hari dunia secara mutlak, secara umum, adalah hari ini. Hari yang kita berada sekarang di hari ini, hari sembelihan kurban, hari raya Idul Adha, yaumul hajjil akbar, hari berkumpulnya manasik-manasik haji yang terbanyak, yaitu para hujjaj kemarin, karena penanggalan yang berbeda, telah melaksanakan hari raya, dan pada hari raya kita hari ini, sesungguhnya hari-hari yang terkumpul padanya kebanyakan dari manasik haji, hingga disebutlah dia yaumul hajjil akbari. Dan hari-hari sesudahnya adalah hari-hari tasyrik, yang juga hari-hari yang utama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu idin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari raya. Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lemah, ayyamu dzabhin, hari-hari penyembelihan kurban. Hadirin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika telah dapatkan keterangan-keterangan ini, keterangan yang menunjukkan bahwa kita berada pada hari-hari terbaik dunia, bahkan kita berada pada hari yang paling utama dari hari-hari terbaik dunia itu, kita berada di hari Idul Adha, di hari Idul Nahr, di hari Idul Mashhad, di hari Yaumul Hajjil Akbar, maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya disyariatkan bagi kita untuk kemudian menyemarakkan hari-hari yang utama itu dengan ibadah dan ketaatan, dengan penghambaan diri kepada Allah dan penyerahan secara total. Kita mengetahui bersama bahwa hari raya adalah hari makan dan minum. Hari raya yaumu farhin wa surur, hari bergembira dan bersukacita. Namun tahukah kita bahwa hari raya adalah hari-hari tauhid, bahwa hari raya dan hari-hari tasyrik sesudahnya hari-hari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini memulai mengagungkan Allah dengan menghadiri salat Idul Adha sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkara pertama, amalan pertama yang kami kerjakan di hari raya adalah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang agung, as-salatu khairu mawdu'in, salat adalah amal ibadah yang paling utama kita kerjakan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Maka mari kita agungkan Allah di dalamnya. Selanjutnya, bahwa disyariatkan bagi kita untuk berkurban, menyembelih hewan kurban bagi siapapun yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Bahkan para ulama menyebutkan disyariatkan bagi orang yang tidak mampu, tidak memiliki harga uang untuk membeli hewan kurban pada harinya, tetapi ia memiliki kemampuan jika dia berutang untuk menutupinya di hari-hari yang lain, sesungguhnya dari amal ketaatan, dari perbuatan kebajikan, ia meminjam meskipun untuk menyembelih kurban tersebut. Ia menyembelih kurban meskipun dengan meminjam uang, karena sesungguhnya itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan sesungguhnya bagi setiap umat kami jadikan bagi mereka sembelihan, hum nasikuhu. Mereka menyembelih karenanya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa menyembelih kurban bagian dari syariat, bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa dia tidaklah diwajibkan bagi setiap muslim, tetapi ini menunjukkan bahwa dia amal ketaatan dan dari syiar Islam yang mulia. Dan Allah mengingatkan kemudian, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, dan sembahan kalian adalah Allah yang satu, maka hendaklah kalian hanya berserah diri kepadanya. Ketika disebutkan perkara tauhid, dikaitkan dengan perkara sembelihan kurban, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sembelihan kurban sekali lagi bukanlah sekedar amal ketaatan, tapi dia juga merupakan bentuk dari pengagungan kepada Allah, perwujudan dari menunggalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah sekali lagi, hari raya bukanlah sekedar hari makan dan minum dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia adalah hari-hari tauhid. Maka barang siapa yang dimudahkan Allah untuk menyembelih kurban, hendaklah dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah dari hewan yang kalian sembelih, tidak pula dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kalian menganugerah bersyukur atas anugerah Allah, atas nikmat tauhid, dan selanjutnya nikmat sembelihan kurban itu sendiri. Dan daripada amal-amal yang disyariatkan untuk kita kerjakan pada amal-amal pada waktu hari raya Idul Adha dan hari-hari yang sesudahnya adalah bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa takbir di hari raya Idul Adha lebih disyariatkan daripada takbir di Idul Fitri. Jika ini menunjukkan sesuatu, maka ini menunjukkan kepada kita akan disyariatkannya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk senantiasa membasahi lidah kita, menggerakkan bibir kita dengan berzikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Ya, baik dengan zikir yang mutlak, zikir pada sembarang keadaan, dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita, maupun dengan zikir-zikir muqayyad pada penghujung setiap salat wajib yang kita kerjakan, jama'atan wa furada, baik itu bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini dari fikih Imam Syafi'i. Meskipun kebanyakan ulama melihat bahwa zikir itu disyariatkan ya secara mutlak, tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melihat bahwa mengerjakannya bersama-sama dengan satu suara, meskipun serentak tidak bergantian, maka itu lebih mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwa beliau bertakbir di Mina, beliau bertakbir di pasar, beliau bertakbir dalam kemah-kemahnya, hingga kemudian kaum muslimin bertakbir dengan takbir Abdullah bin Ibnu Umar, hingga kemudian bergetarlah, bergemuruhlah Mina dengan takbir pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ibadah yang disyariatkan pula di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari yang utama ini, adalah bersedekah dan memasukkan kegembiraan ke dalam hati setiap muslim, bahkan kepada seluruh manusia, bahkan kepada makhluk hidup seluruhnya. Bukankah kita mengetahui seorang dari pezina bagaya Bani Israel diampuni dosanya karena memberi makan seekor anjing? Bukankah kita dapatkan keterangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang turun ke sumur kemudian diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im ketika dia mengambilkan air bagi seekor anjing yang hampir-hampir mati kehausan, hingga ia memakan tanah untuk mencari walau setetes air, lalu diberikan air minum oleh seorang laki-laki tersebut. Fasyakarallahu sa'yahu, maka Allah mensyukuri perbuatannya. Fa'adkhalahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jika itu seekor anjing, bagaimana lagi dengan seorang muslim? Bagaimana lagi dengan seorang anak manusia? Maka sekali lagi, disyariatkan bagi kita untuk menggembirakan kaum muslimin, memberi makan fakir miskin, bersedekah dan memberikan hadiah kepada tetangga dan kerabat, dan secara khusus juga dengan menyembelih kurban dan memberikan makan kepada sahabat, kepada kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga. Dan sesungguhnya amal yang kita kerjakan ini, hadirkanlah di dalamnya pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari-hari ini adalah hari-hari tauhid. Bukanlah kita melakukannya riaan wa sum'atan, untuk dipuji atau agar disanjung, tetapi semata untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak sempat berkurban, jika kita kemudian mendapatkan daging kurban, maka syukurilah nikmat Allah tersebut. Bersyukurlah kepada Allah, kemudian bersyukurlah kepada yang memberikan kepada kalian hewan kurban tersebut. Karena sesungguhnya Allah SWT memuji hambanya, إِذَا أَكَلَ أَكْلَةً وَشَرِبَ شُرْبَةً فَيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ. Jika ia makan meskipun sekerat daging, meskipun sesuap nasi, jika ia minum meskipun seteguk air, lalu ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memuji dia. Kita tidak tahu, boleh jadi karena pujian kita, karena syukur kita atas nikmat dan karunia Allah, Allah mengampuni semua dosa kita dan memasukkan kita dalam surganya Jannatul Na'im. Barakallahu liakum fi Qur'anil Azim wa nafa'ni bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس رحمة للعالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر. Allah Allahu akbar walillahil ham. Hadirin berkali Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari-hari yang kita lewati hanyalah hari-hari yang sebentar. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata illa mataul ghurur, kecuali kehidupan yang menipu. Oleh karena itu, hendaklah kita mengambil ibrah dari hari-hari yang kita lewati dari kehidupan dunia kita. Hendaklah kita mengisi hari-hari yang kita lewati dalam kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bermuamalah kepada manusia dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya di antara hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari kebaikan dan hari-hari kejelekan, hari-hari yang kita dapatkan nikmat dan anugerah dari Allah, dan hari-hari ketika kita diuji dengan musibah dan kesempitan. Maka perhatikanlah, seorang hamba yang muslim adalah seorang yang jika ia mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah, ia bersyukur, maka itu jadi kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesempitan, musibah, bencana, maka ia pun bersabar, dan itu jadi kebaikan baginya. Dan Allah telah berfirman dalam surah Saba ayat 15 sampai ke 17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ بِمَا جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. الله برفرمان sungguh telah ada pada kaum Saba, pada tempat tinggal mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang tersisa dari rumah-rumah mereka yang menjadi tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki dua kebun yang penuh dengan pohon-pohon, yang penuh dengan sungai-sungai, kebun-kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Maka Allah perintahkan kepada mereka, "Kulu min rizqi rabbikum." Makanlah dari rezeki-rezeki Rabb kalian. Makanlah, nikmatilah, washkuru lahu, tetapi bersyukurlah kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sungguh negeri yang indah, negeri yang sentosa, negeri yang makmur, dan Rabb-Mu Maha Pengampun. Fa'aradu, maka mereka berpaling darinya. Fa'arsalna 'alaihim sailal aram, maka kami kirimkan kepada mereka banjir, air bah. Wabadalnahum bijannataihim, dan kami gantikan dua kebun mereka, jannataini, dengan dua kebun, zawatai uklin khamtin, dengan dua kebun yang hanya berisi pohon-pohon yang berbuah dengan buah-buah yang pahit, wa athlin, dengan pohon-pohon asal, wa syai'in min sidrin qalil, dan pohon-pohon sidir yang sedikit. Demikian itu, kata Allah, adalah balasan dari kami atas apa yang ada di pengingkaran mereka. Dan tidaklah kami akan menghukum dan membalas kecuali orang-orang yang kafir. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Karunia-Nya begitu banyak, dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa untuk bersyukur, maka akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana azab Allah yang menimpa kaum Saba, Allah mencabut surga-surga, kebun-kebun mereka tadi, dan menggantikan dengan kebun yang tidak berisi kecuali pohon yang sedikit, yang tidak menghasilkan kecuali buah-buah yang pahit. Dan itu adalah balasan atas kekufuran mereka. Maka ketahuilah, tidaklah datang kerusakan di muka bumi ini, Tidaklah datang silih berganti musibah dan bencana, melainkan karena lupanya kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalainya kita akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena apa yang dikerjakan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan sebahagian dari apa yang telah mereka kerjakan dari maksiat. Hanya sebahagian saja. Seandainya Allah menyiksa kita semua karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan, maka tidak bersisa seorang pun di muka bumi ini. Jika Allah mencabut rahmatnya, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada seorang kafir walaupun seteguk air. Tetapi Allah menimpakan musibah, Allah menurunkan azab. Tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Maka hadirin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk mengambil ibrah dari kejadian dan musibah yang menimpa kita, menimpa orang-orang di sekitar kita, menimpa kaum muslimin, bahkan menimpa sekalipun orang-orang kafir dan musyrikin, untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pelajaran yang penting, ada kewajiban bagi kita terhadap musibah yang menimpa tersebut. Yang pertama adalah wajibnya kita untuk menyandarkan apa yang datang dari musibah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Ya, musibah datang, dan datang padanya pula sebab-sebab dari sebab-sebab kauniyah. Gempa karena pergeseran lempeng, gempa karena goyangan, gempa karena gunung merapi, itu hanyalah sebab-sebab kauniyah. Tetapi ada sebab-sebab syariah yang tidak boleh kita lupakan, yang dia merupakan sebab dari datangnya musibah dan bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kekufuran kita kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lupanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menisbahkan musibah dan bencana itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat dalam perang Hudaybiyah. Ketika itu terjadi hujan pada malam harinya, maka beliau pun memimpin salat subuh bersama para sahabatnya. Lalu kemudian beliau berkata, atadruna ma qala rabbukum, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka berkatalah para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, qala rabbukum, sesungguhnya Rabb kalian telah berkata, asbaha 'abdun min 'ibadi mu'minun bi kafirun bi. Sesungguhnya telah bangun pagi hari ini hamba-hambaku, bahwa kemudian mereka beriman kepadaku, dan sebahagian lagi kafir kepadaku. Kemudian Allah berfirman, adapun sebahagian dari hamba-hambaku, maka dia bangun pagi hari, lalu kemudian berkata, mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Hujan ini turun pagi hari ini karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Kata Allah, fahada mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Yang ini beriman kepadaku dan dia mengingkari bintang-bintang. Sebahagian lagi mengatakan, mutirna binaui kada, hujan karena rasi bintang ini, hujan karena telah masuk musim ini. Maka mereka menyandarkan nikmat Allah yaitu hujan bukan kepada Allah musabbibul asbab, mereka menyandarkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, orang ini kafirun bi mu'minun bil kaukib. Maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Perhatikan baik-baik. Jika seorang menyandarkan musibah dan bencana itu hanya pada kejadian alam, dengan keyakinan alamlah yang melakukannya, maka dia keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dia menyandarkan itu kepada Allah, tapi mengatakan dia adalah sebabnya, dan dia menyandarkan itu pada sebab semata, maka dia kufur asghar. Hendaklah kita sandarkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sebab kauniyah, tapi tidak terjadi dengan kecuali dengan sebab syariah. Kitalah yang lalai untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Kita yang lalai untuk beribadah kepada Allah. Kita yang lalai untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah musibah silih berganti. Kemudian perkara yang kedua adalah bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dari musibah dan bencana ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengajak kita kembali kepadanya. Maka belumlah tiba waktu untuk kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belumkah cukup kesempatan bagi kita untuk segera memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, wajib bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dan bencana. Wajib bagi kita untuk meringankan beban mereka, melepaskan apa yang ada pada mereka dari kesedihan. Dan itu terjadi dengan mendoakan bagi mereka kebaikan, dengan mengerahkan segenap kemampuan kita dari perkara yang membantu meringankan urusan mereka. Dan tentu saja yang paling penting adalah menyampaikan kepada mereka nasihat dan doa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga umat Muhammad, agar Allah menyelamatkan mereka dari musibah dan bencana. Dan sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan dari musibah dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa kembali kepada Allah, barang siapa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Dan yang keempat, wajib bagi setiap muslim untuk mengambil pelajaran, untuk bersiap diri ketika datangnya apa yang Allah tetapkan dari takdir dan ketentuannya, dan untuk kita bersegera kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang datang dari bencana dan musibah sekali lagi adalah tanda kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertobatlah sebelum datang waktu di mana taubat tidak bermanfaat sama sekali. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sampai pada keadaan sakaratul maut. Maka mari kita kembali kepada Allah. Mari kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mari kita menghadirkan pengagungan kepada Allah. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan ketaatan, khususnya pada hari-hari yang paling utama dari hari-hari dunia seluruhnya. Mari kita isi dengan mengagungkan syiar-syiar Allah. Karena Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Dan daripada syiar Allah di hari-hari ini adalah bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memuliakan kita dengan Islam dan menjadikan kemuliaan bagi kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Warḍa 'an al-arba'i al-khurafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'dihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati ajma'in wa ali baytihi al-muttaqin. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكف للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا